بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والذي لا نبي بعده، أما بعد، فحياكم الله وبياكم الله أيها الإخوة الكرام. Kita lanjutkan pembahasan kita sampai di alamatul af'al. Silakan baca Mas Joko. Alamatul af'ali qawluhu wal fi'lu yu'rafu biqad was-sini wasawfa wa ta'rif ta'nif as-sakinah. Arba'u alamati kullu kalimatin masbuqatin biqad fahiya fi'lun wa kullu kalimatin masbuqatin bisini wa sawfa fahiya fi'lun wa kullu kalimatin mahtumatin bita'ib ta'nisis sakinati fahiya fi'lun. Mahtumatin itu sighah apa Mas? Mahtumatin sighah isim maf'ul. Iya, sighah isim maf'ul, insyaallah. Nah, jadi kata Imam Ibnu al-Ajurrum, wal fi'lu yu'rafu biqad. Adapun untuk fi'il itu bisa kita kenali, bisa kita tandai dengan qad dan sin dan saufa dan ta'it ta'nisis sakinah. Tapi tentunya di sini beliau tidak menjelaskan kepada kita tentang tata letaknya. Oleh karena itu Syarih pun mengatakan arba'u alamatin, ada empat tanda. Kullu kalimatin masbuqatin biqad fahiya fi'lun. Setiap kalimah yang diawali dengan qad maka dia adalah fi'il, berarti qad di depan. Yang begitu. Wa kullu kalimatin masbuqatin bisin wa sawfa fahiya fi'lun. Dan setiap kalimah yang didahului oleh sin dan sawfa maka dia fi'il, berarti sin dan sawfa juga di depan. Wa kullu kalimatin makhthumatin bi ta'i ta'nisis sakinah fahiya fi'lun. Dan setiap kalimah yang diakhiri ataupun ditutup dengan ta'ut ta'nis as-sakinah maka dia fi'il, berarti ta'ut ta'nis as-sakinah di belakang. Nah, itulah posisi ataupun letak dari tanda-tanda fi'il ini, yang dimana tanda fi'il yang disebutkan oleh Imam Ibnu al-Ajurrum itu ada empat, ya, sebagaimana yang dipertegas oleh Syarih. Baik, lanjutkan Mas. Misalul awwali qad aflaha mal mu'minuna. Al aflahal qad aflahal mu'minuna, ya. Aflaha fi'lun wad dalilu dukhulu qad wal mu'minun ismun wat dalilu dukhulul alifi wal lam. Ya, nah, jadi untuk contoh yang pertama itu adalah qad aflahal mu'minun. Kita bisa saksikan bahwa qad berada di depan. Ya. Qad aflahal mu'minun. Nah, artinya aflaha adalah fi'lun. Dalilnya ya masuknya qad, wal mu'minun ismun, dalilnya adanya masuknya alif dan lam. Nah, begitu. Baik, lanjut Mas. Wa qad ta'ti litahqiqi wa qad ta'ti litahlili. Iya. Wa qad ta'ti litahqiq. Mana fa'il dari ta'ti Mas? Mustatir. Dhamir mustatir. Takdirnya berarti? Takdirnya bukan takdirnya lo. Huwa. Kalau huwa? Oh iya. Iya, baik. Hiya. Hiyanya kembalinya ke? Kembalinya ke alamatul af'al. Baik, kembalinya ke alamatul af'al, ya. Benarkah Mas Hulam? Ta'ti dhamir fa'ilnya dhamir mustatir takdir hiya yang kembali ke alamatul af'al. Enggak. Hah? Ke qad. Nah, saya mau tanya, ini kembalinya ke qad. Qad yang mana nih? Yang sebelum si ta'ti itu. Kembali ke qad yang sebelum si ta'ti. Iya. Iya, benar Mas. Iya. Mas Rafli. Iya. Kembali yang sebelum ke ta'ti itu. Yang sebelum ta'ti itu. Kalau ini qad yang di aflaha gitu ya. Qad yang di aflaha dia datang sebagai takdir. Iya, berarti dhamir mustatir tadi kembali kepada si qad yang sebelum ta'ti itu. Iya, ya, kembali ke situ ya. Baik, berarti qad yang ada di waqada ta'ti, ya qad yang ada di waqada ta'ti li tahqiq itu qadnya mahki. Maksudnya hikayah. Iya. Iya, ya, begitu Mas Joko. Qad yang di qad yang kemana? Jadi berarti qad yang ini bukan kembali ke qad yang sebelum ta'ti. Bukan. Jadi qad yang sebelum ta'ti bukan hikayah. Beneran qad. Maksudnya beneran itu kalimah? Iya. Iya. Iya. Beneran kalimah. Iya, karena ini membingungkan ini kan ini. Baik, ya jadi benar ya. Dhamir mustatir takdir hiya kembalinya bukan ke qad yang sebelum ta'ti ya. Qad yang sebelum ta'ti itu qad beneran. Maksudnya qad yang memang kalimat ya. Maksudnya memang bermakna. Ya bukan apa namanya? Bukan hikayah ya. Jadi kembali kepada qad yang kita bicarakan yaitu alamat fi'il. Ya, qad yang kita bicarakan tadi yaitu sebagai alamat fi'il. Di mana qad ya di mana qad terkadang ya, terkadang. Jadi ini beneran terkadang ya maknanya ya. Qad yang ada sebelum ta'ti itu beneran terkadang. Jadi bukan hikayah, beneran qad gitu. Baik, jadi dan qad terkadang ya jadi dan qad terkadang ini andaikan kita wahirkan berarti gini waqada ta'ti qad gitu ya waqada ta'ti qad litahqiqi waqada ta'ti qad litaqlili itulah kalau kita wahirkan jadi waqada ta'ti qad litahqiqi jadi qad yang sebelum ta'ti itu qad beneran bukan qad hikayah. Nah jadi terkadang qad itu berfungsi untuk tahqiq. Tahqiq apa bahas ini sih? Penekanan ya penekanan tahqiq ya penegasan ya menyungguhkan ya menyungguhkan wa qad ta'ti lit taqlil dan terkadang bertujuan untuk taqlil jarang ya menjarangkan gitu ya jarang ataupun terkadang gitu ya. Nah demikian jadi inilah makna bagi qad. Nah ini bisa jadi bertujuan untuk taqlil tahqiq dan bisa jadi bertujuan untuk taqlil. Seharusnya tiga ya. Satu lagi dan terkadang juga qad itu bertujuan untuk takfir ya selain daripada taklil. Jadi seharusnya li tahqiq, li taklil sama li takfir. Ya, kita bacakan firman Allah coba Mas. Qala Allahu ta'ala qad ya'lamu ma antum 'alaihi fa hiya huna li tahqiqi. Ya, terus. Qad yajudul bakhilu huna li taklili. Qad yafhamul balidu li taklili. Iya. Qad yunfiqul fakiru. Iya. Li taklili. Baik. Yunfiq, siqah apa itu? Yufilu. Iya, wazan yufilu siqah. Baik, siqah fi'il mudhari berarti ya. Nah, Allah berfirman, qad ya'lamu ma antum 'alaihi. Maka di sini kata Syekh Utsaimin, maka di sini dia qad yang ada di ayat ini itu gunanya untuk tahqiq. Berarti dia benar-benar ataupun dia sungguh mengetahui apa yang terjadi padamu. Ya, dia sungguh mengetahui yang kamu sedang apa yang kamu yang terjadi padamu lah gitu ya. Ma antum alaihi. Jadi dia sungguh mengetahui hal tersebut. Nah ini di sini kata Syekh litahqiq bukan litaqlil ya. Namun qada yajudul bakhilu. Maka di sini kata Syekh ini tentu maknanya taqlil karena bakhil itu aslinya enggak yajud kan itu. Maksudnya bakhil itu yajud itu apa? Derma, menderma ya. Jadi qada yajudul bakhilu terkadang ataupun jarang orang pelit itu ngasih gitu ya. Jarang orang pelit itu ngasih. Nah, jadi tentunya qad yang ada di sini maknanya adalah jarang. Ya walaupun nanti mungkin kita dalam penerjemahannya kita bilang terkadang, terkadang orang bakhil mau ngasih, kan ya. Terkadang orang bakhil mau ngasih. Nah, tapi terkadangnya ini sifatnya taklil. Ya, jarang. Kan gitu. Karena bakhil itu cenderungnya enggak mau ngasih, ya jarang ngasih, kan gitu. Ya jarang ngasih, demikian. Kemudian qada yafhumul balidu. Ya, qada yafhumul balidu. Terkadang orang bodoh itu bisa paham. Nah, lagi-lagi makna terkadang yang ada dalam ungkapan ini tentunya adalah taklil. Ya, karena aslinya orang bodoh ya sulit paham, kan gitu ya. Tapi terkadang orang bodoh juga bisa paham gitu. Qada yafhumul balidu. Qada yunfiqul faqiru. Ya, qada yunfiqul faqiru. Jadi terkadang orang miskin itu ya bisa berinfak. Walau aslinya orang miskin ya sulit untuk berinfak, kan gitu ya. Tapi bisa saja, walau jarang, kan gitu, orang miskin ataupun orang fakir, ya di sini bukan miskin ya, bahkan fakir ya, itu berinfak. Ya makanya kata Syekh di sini semua ini, ya contoh yang tiga ini itu bertujuan taklil. Baik ya judul bakhil, ya fahamul balid, ya orang bodoh bisa paham, itu semua taklil. Wallahu a'lam. Lanjut. Asin. Memang iya itu dia. Jarang. Cuma kan terkadang ini kan dia ada dua, sama kayak bahasa Arab jadinya. Ada terkadang itu dia bermakna sering, ada terkadang dia bermakna jarang. Nah jadi apakah terkadang ini bermakna sering atau bermakna jarang? Ya seperti contoh dalam ini, contoh di contoh Syekh di sini. Kalau qada yafhumul balid, menurut dia ini taklil, bukan sering, tapi jarang. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Baik, lanjut. Ya lanjut. Wasini kama fi qawlihi kalla sayalamun ya'lamuna fi'lun lidukhuli sini wa fi suratin ya mudhaf wa fi surati alhaakum ya kalla sawfa ta'lamun ta'lamuna fi'lun lidukhuli sawfi lidukhuli sawfi. Huruf mabni. Sawi. Huruf mabni. Kulli sawfa. Iya. Fakulli kalimatin. Fakullu. Fakullu kalimatin dakhalat 'alaiha si 'alaiha sini. Fa'il, fa'il. Dakhalat fakullu kalimatin dakhalat 'alaiha sinu. Iya. Fahiya fi'lun. Iya. Fakullu kalimatin dakhalat 'alaiha sawfa fahiya fi'lun. Bagus. Baik. Dan sin sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah kalla saya'lamun, maka ya'lamun adalah fi'il. Alasannya masuknya sin atas ya'lamun tersebut. Oleh karena itu ya'lamun kita katakan sebagai fi'il. Wa fi surati alhaakum, maksudnya surah at-takatsur. Iya ya, dan yang terdapat di dalam surah alhaakum ya, surah at-takatsur maksudnya. Iya. Ya kan memang dimulai dari al-hakum at-takatsur ya. Ya, fi surati al-hakum kalla sawfa ta'lamun. Nah, di situ kan ada ayat yang lafaznya kalla sawfa ta'lamun. Nah, maka ta'lamun itu juga fi'il ya. Gara-garanya apa? Ya, masuknya sawfa. Fa kullu kalimatin dakhalat 'alaiha sin fahiya fi'lun. Maka kesimpulannya setiap kalimah yang masuk atasnya sin dia adalah fi'il, dan setiap kalimah yang masuk atasnya sawfa dia adalah fi'il. Lanjutkan lagi mas. Fa idza kana as-sinu minha faqad takunu fi'lan wa qad la takunu famatalan sifrun fas-sinu huna min binyati binyatin binyatil kalimati wa hiya ismun as-sinu allati hiya 'alamatun 'alal fi'li qorijatun. Qorijatun an binyatil kalimati famatalan saya'lamuna awwalul fi'li ya'u ya'un wassinu dakhalat 'alaihi. Iya, ini penting ya. Fa idza kanat as-sin, kata Syekh, maka apabila sin itu minha faqad takunu fi'lan, bahagian dari komponen fi'ilnya, maka sebentar, fa idza kanat as-sin minha. Oh, fa idza kanat sin minha faqad takunu fi'lan. Jadi kalau ada kalanya ya, ini kembali ke mana nih? Gesin. Maka apabila sin dari sin gitu. Dari kalimat gitu. Iya, kayaknya begitu ya. Jadi ha yang dimaksudkan oleh syarih di sini adalah al kalimah. Jadi fa idza kanat sin min al kalimah. Jadi apabila ada sin terdapat dalam sebuah kalimah, faqad takunu fi'lan. Ya bisa jadi kalimah itu adalah fi'il. Ya, itu maksudnya kayaknya. Karena kan tadi di atas kan kita bercerita tentang setiap kalimah yang terdapat sin, maka itu adalah fi'il. Setiap kalimah yang terdapat saufa, maka itu adalah fi'il. Kemudian dia memberikan catatan. Ya, kemudian syarih memberikan catatan, karena di atas tadi kita bilang, setiap kalimah yang ada sin, maka itu adalah fi'il. Tapi dia katakan, maka apabila sin berada dalam suatu kalimah, maka terkadang bisa jadi dia itu adalah fi'il, dan terkadang bisa jadi dia bukan fi'il. Waqadala takunu. Contohnya sihrun. Ya, di sini ada sin, tapi dia sihrun ini bukan fi'il. Ya. Fasin huna min binyatil kalimah, karena sin yang ada di sihrun itu adalah komponen kalimah. Huruf komponen dari kalimah tersebut. Nah, oleh karena itu di sini pun kita harus tahu juga kosakata jadinya ya, gitu. Ya, maksudnya apa namanya itu mufradat gitu ya. Harus tahu mufradat. Wahia ismun. Ya, jadi dan sihrun ini adalah isim. Fasin allati hiya alamatun 'alal fi'li kharijatun an binyatil kalimah. Nah, kesimpulannya ataupun standarnya ataupun kaidahnya, sin yang menjadi tanda bagi fi'il itu dia sifatnya keluar dari komponen kalimah. Keluar dari bangunan kalimah tersebut. Keluar dari pendirian badan kata kalimah itu. Contohnya saya alamun, di mana kita memang tahu bahwa sin yang ada di saya alamun itu bukan badan ataupun pembentukan dari badan kalimat itu. Nah demikian. Jadi sin awal fi'il yaun, di mana kita tahu awal dari komponen fi'ilnya adalah huruf ya. Wasin dakhalat alaihi, dan sinnya itu masuk kepada ya alamunnya. Nah, begitu. Adapun kalau yang di sihrun, sin yang ada di sihrun, maka sin ini binyatul kalimah, sehingga kita nggak bisa katakan bahwa sihrun adalah fi'il. Nah, ini catatan yang diberikan oleh syarih, di mana bisa saja memang jika sin itu ada pada suatu kalimah itu adalah fi'il, bisa jadi bukan fi'il. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Lanjut, Mas. Wa qawluhu ta'nisis sakinati. Istaroto sarto ini. Al-awwalu ta'ut ta'nisi, wasani sakinatun. Baik, cukup. Nah, ini juga penting. Waqauluhu, kemudian berikutnya Imam Ibnu Al-Jurrum mengatakan ta'it ta'nisi sakinah. Ishtarata syartain. Ibnu Al-Jurrum memberikan dua syarat untuk ta' ini. Ya. Memberikan dua syarat dengan, yaitu apa? Al-awwal ta'ut ta'nis. Ya. Yang pertama adalah dia ta'nis. Ta'nya berfungsi untuk memuannaskan. Mencirikan kemuannasan pelakunya, kan begitu. Wathani sakinah, dan yang kedua taknya sukun. Nah, ini syarat yang diberikan oleh Imam Ibnu Al-Jurrum untuk tak, yaitu pertama taknis, kedua sakinah. Ya, lanjutkan, Mas Ghulam. Fakulu kalimatin kutimat bita'is taknisis sakinati mahiyah fitru. Kenapa bisa tanwin? Iya. Zalika qauluhu ta'ala. Qalatil aqwam. Wa kalimatu qalat fi'l li'annaha kutimat bi ta'i ta'nisis sakinati. Baik. Qauluhu kenapa marfu? Qauluhu ta'ala, qauluhu kenapa marfu? Misalu dzalik qauluhu. Qaul kenapa marfu? Perkataan. Iya, mubtada'nya? Mubtada'nya Iya. Contoh dari itu adalah. Iya. Berarti mubtada-nya? Jika yang ya misalnya lah. Iyalah. Karena misalnya yang marfu kan gitu. Sementara dzalika mudhafun mudhafun ilaih. Ya enggak mungkin mudhafun ilaih, dan di mana mudhafun ilaih majrur dia sebagai mubtada ya. Jadi misallah yang sebagai mubtada. Jadi mubtadanya misal, khabarnya qaul. Nah, jadi seluruh kalimah yang diakhiri dengan ta'ut ta'nisis sakinah, maka itu adalah fi'il. Contoh dari hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qadatil a'rabu. Qadatil a'rabu. Ya, orang Arab Badui itu berkata, fa kalimatu qalat fi'lun. Maka kata qalat adalah fi'lun, li'annahu khutimat bi ta'it ta'nisis sakinah. Karena kata qalat tersebut diakhiri ataupun di apa namanya, dikhatamkan dengan ta at-ta'nis as-sakinah. Ya, lanjut Mas. Qala Allahu ta'ala wa qalat ajuzun hakim. Iya. Fa qalat fi'lun li'annaha khutimat bi ta'it ta'nis as-sakinah. Iya. Nah, juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalat ajuzun aqim. Ya, ajuz yang mandul itu berkata. Iya, iya mandul kan? Ya, bahasa Indonesia mandul ya? Maksudnya enggak bisa punya anak lagi. Itu mandul kan? Iya. Nah, ajuz itu maksudnya orang tua ya, nenek-nenek tua. Fa qalat fi'lun, maka qalat adalah fi'lun. Li'annaha khutimat bi ta'it ta'nisis sakinah, ya karena qalatnya itu diawali diakhiri dengan ta'at ta'nisis sakinah. Ya, ta' ta'nis dan lagi sukun ya. Lanjut Mas. Qala Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala qalat ihdahuma ya abatis ta'jirhu. Iya. Fa qalat fi'lun. Li'annaha khutimat bi ta'it ta'nisis sakinah. Nah, kemudian ada contoh lain lagi dari firman Allah Subhanahu wa taala, qalat ihdahuma ya abatis ta'jirhu. Dia berkata, dianya di sini tentunya perempuan ya pastinya karena qalat kan. Dia berkata, bukan ya. Bukan dia. Ini fa'ilnya ihda ya. Iya, afwan. Fa'ilnya ihda. Jadi salah satu dari keduanya berkata. Nah, ihda kan memang isim muannas ya. Apa namanya mudzakarnya adalah ahad ya. Baik, jadi salah satu dari keduanya berkata, wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Ya. Nah, demikian. Faqalat faqalat adalah fi'il. Jadi qalat itu adalah fi'il, li'annaha khutimat bi ta'it ta'nisis sakinah, karena qalatnya diakhiri dengan ta'at ta'nisis sakinah. Lanjut Mas. Fa'in. Fa'in khutimat kalimatu bita'in bita'in diwairi ta'nisi. Sebentar. Fa'in khutimatil kalimatu bita'in liwairi ta'nisi. Al-kalimah kenapa marfu? Mu'annas dari ahad. Yalah, ahad. Mu'annas dari ahad. Mu'annas. Tadi saya bilangnya musanna. Musanna atau mu'annas? enggak ingat saya. Oh iya, salah ngomong dari saya. Oh iya, saya ngomong itu tadi ya. Masya Allah, iya, fun. Ya maksud saya itu, bilangkan ihda itu adalah mu'annas yang mufrad. Oh iya, ya astagfirullah, yang mufradnya. Maksudnya yang muzakarnya, iya benar-benar. Iya, astagfirullah, iya benar ya. Iya, fun. Ya maksudnya yang muzakarnya adalah ahad gitu. Astagfirullah. Salah. Maksudnya ihda adalah bentuk muannas dari ahad gitu maksud saya. Nah, ini gimana Mas? Mas Gulam. Kok in sesungguhnya Mas? Maka kalimat. Enggak, in apa bahasa misalnya? Apabila. Oh iya, benerlah apabila. Ya benerlah. Iya, benar apabila. Apabila atau jika. Kalau ya kalau kalimat ya. Yang ditutup dengan Nah, berarti apa tuh kalimat? Kenapa marfu dia? Mas Joko tahu? Apa tuh? Iya, naibul fa'il. Naibul fa'il. Iya, naibul fa'il ya, dari khutimat. Masyaallah, barakallahu fiik. Nah, jadi fa'in khutimatil kalimat, itulah kenapa al-kalimah marfu. Ya, karena naibul fa'il. Sebab naibul fa'il status di mana sebuah kalimat itu harus rafa. Mana fi'il majhulnya? Ya, khutimat. Dari mana kita tahu itu majhul ya? Orang dhummah awalnya. Baik. Fa'in khutimatil kalimatu bita'in ghair ta'nits. Oh, lanjutkan Mas, belum selesai tadi ya. Baitun. Iya. Iya, mislu baitun. Mislu. Ya, tadi salah. Mislu baitun. Iya. Akhiruha. Akhiriha. Ini salah ini. Seharusnya akhiru ya, bukan. Ya. Ini kasrahnya kasrah untuk huruf kha itu. Oh. Iya. Kasrahnya itu. Khabarnya ta akhiruha. Iya. Iya. Lakinnaha. Lakinnaha laisa. Iya. Ditaknisi. Iya. Bal hiya min binyatil kalimati. Fala takunu hadihi alamatan ala annaha fi'lun. Nah, jadi kata Syekh, jika suatu kalimah itu diakhiri dengan ta yang bukan untuk taknis, nah ini dia. Makanya tadi Imam Ibnul Ajurrum itu mensyaratkan dua syarat tersebut, taknis sama sukun. Nah, kemudian kata Syekh, jika suatu kalimah itu diakhiri dengan ta yang bukan untuk ta'nis, contoh baitun yang akhirnya juga huruf ta, ya contoh baitun yang akhirnya juga huruf ta, akan tetapi dia bukan ta'nis. Maksudnya ta-nya bukan untuk ta'nis. Bal hiya min binyatil kalimah, justru dia itu ta-nya tersebut adalah komponen dari kalimah itu. Fala takunu hadhihi, maka baitun ini fala takunu hadhihi alamatan ala annaha fi'lun, maka ta yang ada di kalimah baitun ini bukanlah tanda atas kefi'ilan dari kalimah tersebut ya. Jadi bukan tanda kefi'ilan atas kalimah itu. Nah, demikian. Oleh karena itu perlu adanya embel-embel ta'nits terhadap ta-nya, dan ta yang ada di baitun itu bukan ta'nits, justru dia adalah komponen kalimah ataupun binyatul kalimah. Wallahu alam. Nah, saya mau tanya dikit Mas Rafi, mithlu kenapa marfu? Mithlu. Iya, mithlu. Khabarnya? Baitun. Khabarnya baitun. Kalau begitu kenapa mithlu enggak bertanwin? Mubtada. Nah, mubtada terus khabarnya? Iya benar, baik. Baitunnya mudhafun ilaih. Tapi kenapa mudhafun ilaih tun? Iya, hikaya, masya Allah. Bagus. Baik, kemudian mana khabarnya kalau gitu? Akhiruha. Akhiruha khabarnya? Taknya sampai lagi. Akhiruha khabarnya? Jumlah ismiyah. Iya, masya Allah. Jadi khabarnya adalah jumlah ismiyah. Akhiruha ta'un. Maksudnya apa? Khabarnya adalah yang terdiri dari mubtada dan khabar lagi. Ya, khabarnya adalah yang terdiri dari mubtada dan khabar lagi. Ya, karena jumlah ismiyah itu adalah mubtada dan khabar. Mana mubtadanya? Akhiruha itu mubtadanya. Mana khabarnya? Ta'un. Nah, akhiruha ta'un itu menjadi khabar bagi mithlu. Iya, masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, demikian. Ya, lanjutkan Mas. Waqauluhu. Waqauluhu. Ta'id. Sakinati. Iya. Wa yusakinati laisat min alamati fi'li. Iya. Yeah. Taqulu hadhihi syajaratun. Hadhihi baqaratun. Iya. Yeah. Mahadhihi ta'u ta'u ta'nisin. Iya. Yeah. Walakin wairu sakinatin. Idan syajaratun laisat fi'lan. Hmm. Anna ta'at ta'nisin wairu sakinatin. Wabakaratun laisat fi'lan. Lianna ta'at ta'nisin wairu sakinatin. Iya. Ihtirazan. Itu sirah apa itu mas? Iya, ifti'al. Wazannya ifti'al. Sigha apa itu ifti'al? Iya, isim masdar ya. Nah, wa qawluhu ta'it ta'nisi sakina. Ketika ataupun pernyataan Imam Ibnu Al-Jurrum ta'it ta'nisi sakina, ini tujuannya adalah ihtiras dari yang bukan sakina. Ihtiras mengambil tindakan pencegahan. Ya, jadi ihtiraz mengambil tindakan pencegahan min ghairi sakinah yang bukan tak sukun. Ini gunanya adalah mengecualikan gitu ya. Jadi mengecualikan yang bukan tak sukun. Jadi ketika Imam Ajurrum mengatakan sakinah, ini tujuannya adalah mengecualikan tak yang bukan sukun ataupun mengambil tindakan pencegahan terhadap tak yang bukan sukun. Karena sesungguhnya ta'ut ta'nis yang bukan sukun itu tidak menjadi tanda bagi fi'il. Laisat min alamatil fi'il. Jadi berarti dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ta'ut ta'nis itu ada dua. Ada yang sakinah, ada yang ghairu sakinah. Nah, yang sakinah itu tanda fi'il, yang ghairu sakinah bukan tanda fi'il. Jadi ta'ut ta'nis itu enggak cuma satu ya. Ada yang sakinah, ada yang ghairu sakinah. Yang sakinah itu tanda fi'il, yang ghairu sakinah bukan tanda fi'il. Contohnya seperti apa? Hadhihi syajaratun. Syajaratun. Hadhihi baqaratun. Baqaratun. Fahadhihi ta' kata Syekh, ya. Maksudnya dan ta' yang ada di syajarah dan di baqaratun itu, ya. Ta'u ta'nis adalah ta' ta'nis. Jadi ta' yang ada di baqaratun, ta' yang ada di syajaratun adalah ta' ta'nis. Walakin ghairu sakinatin, tapi kita bisa lihat dia tidak sukun. Idzan syajaratun laisat fi'lan. Jadi kesimpulannya karena dia bukan sukun, syajaratun bukanlah fi'il. Li'anna ta'at ta'nisi ghairu sakinatin. Li'anna ta'at ta'nisi ghairu sakinatin. Karena ta' ta'nisnya tidak sukun. Wa baqaratun laisat fi'lan. Baqarah juga bukan fi'il. Li'anna ta'at ta'nisi ghairu sakinatin. Karena ta'nya, karena tak ta'nisnya tidak sukun. Nah demikian. Lanjut mas. Nah silakan. Gak ada. Iya. Jadi ya tak yang bisa nyambung ke fi'il itu hanya tak ta'nis yang sukun. Tak ta'nis yang ghairu sakinah gak bisa nyambung ke fi'il. Oleh karena itu tidak ada. Komponen dari kata fi'il itu pernah ada gak pakai tak marbutoh? Gak ada. Tak marbutoh hanya didapati pada isim. Iya, enggak akan. Iya. Apalagi ain fi'il ya. Jadi karena tak marbutah saja syajaratun ketika dia bersambung dengan yang lainnya, misalkan bersambung dengan dhamir atau sebagainya, itu menjadi tak mabsuutah. Iya, misalkan syajaratihim atau itu taknya jadi mabsuutah, enggak marbutah lagi. Nah, demikian. Ya wallahu alam. Pertanyaan yang bagus. Baik, lanjutkan Mas. Ya, firman Allah dia berkata ini adalah rahmat dari Tuhanku. Rahmat ya, maksudnya rahmah gitu. Ya, rahmah bukanlah fi'il karena sesungguhnya tak ta'nisnya itu tidak sukun. Ya, jadi kata rahmat dalam bahasa Indonesia rahmat gitu ya. Rahmat jamak muannats salim ya maksudnya. Kalau yang rahmah ini kan ada juga nama perempuan rahmah. Iya kan, itu makanya. Ya, saya pun nggak ngerti juga, tapi faktanya memang begitu ya. Contohnya aja sholah, kita ngomongnya sholat ya. Ya kan gitu ya. Maksudnya sholatun, kan seharusnya sholah, tapi kan kita ngomongnya sholat. Ya seperti yang pernah kita bilang kemarin ya. Umrotun, kita ngomongnya umroh, nggak umrot juga kan. Iya, baik. Nah itu aurah ya, seharusnya kan aurah ya, tapi aurat ya kan gitu ya. Jadi kadang-kadang kita nyadurnya pakai ha, kadang-kadang kita nyadurnya pakai ta gitu. Ya seperti rahmat ini kan ya jarang kita bilangnya rahmah ya, kecuali kalau nama orang baru rahmah dia. Tapi kalau misalkan rahmat itu ya kita pakai ta, nggak pakai ha ya. Ya lanjutkan mas. Amma fi'lul amr. Amma fi'lul amri walahu alamatun walakinnaha alamatun ma'nawiyyatun. Iya. Wahia dalalatuhu ala tolabi. Iya. Ma'abulihi ya al-mukhatabati. Iya. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, contoh-contoh yang diberikan oleh syarih di atas ataupun sebelumnya, itu kita bisa lihat hanya fi'il mudhari dan fi'il madhi saja. Ya. Hanya fi'il mudhari dan fi'il madhi saja. Terus mana contoh untuk fi'il amarnya? Ya karena memang tidak ada tanda untuk fi'il amar yang dinyatakan oleh Imam Ibnul Ajurrum. Sehingga syarih pun hanya bisa memberikan contoh-contoh berupa fi'il mudhari dan fi'il madhi saja. Karena sin, saufa, itu adalah qad, sin, saufa, itu adalah tanda-tanda untuk fi'il mudhari. Walau qad juga bisa tanda untuk fi'il madhi. Lalu ta'utanis juga tanda untuk fi'il madhi. Maksudnya begini, qad itu bisa menjadi tanda untuk fi'il madhi, juga bisa menjadi tanda untuk fi'il mudhari. Sin, saufa, itu tanda khusus untuk fi'il mudhari. Ta'utanis, sakinah, tanda khusus untuk fi'il madhi. Namun mana untuk fi'il amr kan gitu. Oleh karena itu di sini syarih istidrad apa namanya melebar dengan mengatakan amma fi'lul amri falahu alamah. Adapun fi'il amr sebenarnya juga punya tanda. Ya. Adapun fi'il amr sebenarnya juga punya tanda, walakinnaha alamatun ma'nawiyah, tapi tandanya fi'il amr itu sifatnya ma'nawiyah. Ya. Ma'nawi, makna apa bahasanya sih makna? Ya makna juga ya, pokoknya makna gitu. Wahia, dan apa tanda maknawi tersebut? Wahia dalalatuhu ala talab. Jadi tanda maknawinya itu adalah menunjukkan tuntutan. Itulah tanda kefi'il amran. Tanda kefi'ilan amr gitu ya. Jadi apa? Menunjukkan tuntutan. Ya itu tandanya. Dan di mana tuntutan ini kan maknawi, enggak tertera di dalam lafaz gitu loh. Ya, tidak tertera di dalam lafaz dan tandanya itu maknawi. Ma'a qabulihi disertai, ya disertai, jadi setelah menunjukkan tuntutan disertai di mana fi'il amr tersebut dapat menerima ya mukhatabah. Jadi bukan hanya talab ya. Jadi syari di sini langsung menyertainya dengan mengatakan ma'a. Jadi tidak hanya talab. Karena nanti ada di sana yang dia menunjukkan talab tapi bukan fi'il amr. Oleh karena itu harus ada ma'a. Jadi tanda fi'il amr adalah menunjukkan talab serta, ya harus serta. Ini sama kayak ilmu tajwid ya. Ujung lidah serta kan. Baik, jadi demikian ya, serta dapat menerima ya mukhatabah. Jadi kalau ada kalimah yang memiliki ataupun menunjukkan talab namun tak disertai dengan bisa menerima ya mukhatabah, berarti bukan fi'il amr. Contohnya apa? Iya, tidak bisa, tapi menunjukkan talab. Iya, isim fi'il. Iya, atau sah. Amin, itu tidak bisa menerima ya mukhatabah. Berbeda halnya dengan idrib. Idrib bisa menerima ya mukhatabah. Contohnya aja kita tasrifannya idrib, idriba, idribu, idribi. Idribi dapat menerima ya mukhatabah. Adapun yang enggak bisa nerima ya mukhatabah walaupun talab, maka itu bukan fi'il amar. Seperti amin, di mana enggak ada amin, amina, aminu, amini, enggak ada ya. Jadi amini enggak ada. Nah, demikian. Jadi amin itu tidak dapat nerima ya mukhatabah. Nah, jadi inilah ciri fi'il amar yang tidak diutarakan oleh Imam Ibnu Al-Jurrum. Jadi di sini Syarih menambahkannya dengan mengatakan, adapun tanda untuk fi'il amr itu sebenarnya ada, namun tandanya ma'nawi, yaitu adalah menunjukkan talab serta ya serta menerima ya mukhatabah. Menerima, enggak harus ada ya. Ya mukhatabahnya enggak harus ada, tapi menerima ya mukhatabah. Ya, ya mukhatabahnya enggak harus ada. Seperti misalkan idriba, ya di situ enggak ada ya mukhatabah, tapi tetap kita bisa katakan bahwa idriba adalah fi'il amr. Kenapa? Karena idriba bisa menerima ya mukhatabah. Contohnya idribi, ukhruju, ya ukhruju fi'il amr. Kenapa? Menunjukkan talab serta menerima ya mukhatabah. Contohnya ikhriji, irji'u fi'il amr. Kenapa? Dapat menerima ya mukhatabah. Contohnya irji'i, ya dan seterusnya. Baik. Nah, bermakna amr tapi enggak dikatakan. Betul. Fi'il. Iya, tidak bisa dikatakan fi'il amr. Kenapa? Karena tidak disertai dengan menerima ya mukhatabah. Nah, ini catatan penting. Karena di sini langsung dibilang syarih ma'a, ya serta. Ya sama kayak makhraj huruf bat ya. Ya di mana dikatakan sisi lidah, tapi enggak bisa sisi doang, serta gigi geraham, kan gitu. Nah, demikian. Wallahu a'lam. lanjutkan Mas. Cool. Kul fi'il amrin lidalalatihi. Kok bisa lid? Kok bisa tasdid? Lidalalatihi ala talabi. Hah? Enggak ada alifnya tuh. Ala talabi. Iya. Wa qabulihi ya hal muqatabati. Qala ta'ala faquli washrabi. Nah. Fakuli washrobi. Iya. Kul, ya, kata kul. Kalau antum pernah dengar kata kul ini, ya ini salah satu lafaz-lafaz yang ada di dalam bahasa Arab. Kul. Ini adalah fi'il amr. Kenapa bisa fi'il amr? Ya ini kul ini bahasa Indonesia makanlah. Ya. Ini adalah fi'il amr karena menunjukkan atas talab. Ya. Karena menunjukkan atas talab. Serta menerima ya mukhatabah. Buktinya apa? Ada dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fakuli. Fakuli washrabi. Nah, jadi berarti kul adalah fi'il amr. Pertama, dia menunjukkan talab serta dia menerima ya mukhatabah. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah, fakuli washrabi. Nah, begitu. Baik, lanjut Mas. Silakan. Ya, tadi kenapa dia mansub, Ustaz? Ya, kenapa mansub? Nah, ya, yang mana? Ya al-mukhatabah. Wa qabuluhu ya al-mukhatabah itu. Oh iya, wa qabuluhu ya al-mukhatabah. Kenapa dia mansub? Sebagai maf'ulun bih. Dari qabul isim masdar yang beramalan seperti fi'ilnya. Yang mana ini nanti lebih tinggi lagi. Iya, ya, enggak ada, betul. Bagus. Jadi dia ini maf'ulun bih dari qabul. Loh, qabul kok fi'il? Ya memang bukan fi'il. Qabul memang isim masdar tapi beramalan seperti fi'ilnya. Ya, insyaallah nanti akan kita pelajari, tapi juga enggak di buku Muyassar ya. Itu di buku Muyassar belum ada pelajarannya. Iya. Tapi di sini pun enggak ada kayaknya ya. Fi'il yang iya, di sini pun belum ada. Di sini juga belum ada. Baik. lanjut Mas. Ya, pertanyaan bagus Mas Joko. Enggak apa-apa ditanyakan aja ya yang kayak begitu. Kok bisa tasdid lagi? Iya. Wa qabulihi ya al-mukhatabah. Iya. Idan, lanjutkan aja Mas, habiskan dulu. Idan lil fi'li. Iya. Arba'u alamatin. Itu ada alifnya. Arba'u alamatin. Iya, bagus. Wa hadhihi alamatin. Alamatun. Kok bisa tanwin? Tapi ada alif lam. Wahadihi alamatu. Wahadihil. Wahadihil alamatu. Iya. Minha ma yakunu lil madi. Iya. Wa minha ma yakunu lil mudari. Iya. Lil mudari. Iya. Wa minha ma huwa mustar isim fa'il sirah isim fa'il mustarika. Iya, tapi marfu lah. Marfu lah. Iya, marfu Domir itu tanya. Kafnya bukan domir ya. Kaf. Iya, mustarikun. Saya malah enggak kepikiran ke situ. Memang iya pula. mustarikun ya. Iya, ini kafnya. Nah, ini juga ya babat seperti yang kita bilang tadi perlunya kosakata ya, maksudnya. Tahu kosakata. Baik. Lanjutkan, habiskan dulu. Fata utanis. Fata utanis sakinatu. Hmm. Tahtatu bilmadi. Iya. Wasinu wasaufa. Tahtatu bilmudari. Hmm. Waqad wahia tadkhulu ala almadi. Wa yakunu maknaha makna hattahqiqa wa tadkhulu ala mudhari'i wa yakunu ma'naha taqdila wa qad takunu tahqiqi litahqiqi wa qad takunu litahqiqi. Iya, itu mas. Idzan lil fi'li arba'u alamatin. Arba'u kenapa marfu? إذن للفعل أربع علامات. Kalau gitu kesimpulannya, hasilnya. أربع علامات خبر ya, mubtada-nya. Idzan itu hanya huruf ya. Idzan itu hanya huruf. Berarti khabarnya bukan apabila, hasilnya. Iya, hasilnya lil fi'li arba'u alamat. Iya, lil fi'li arba'u alamatin. Arba'u. Coba ah, iya. Idzan hasilnya. Iya, hasilnya. Nah, kalau begitu gitulah ya. Ya, atau hasilnya jadi. Ya jadilah. Kalau bahasa kita jadi. Jadi, nah gitulah. Jadi lil fi'li arba'u alamat. Lil fi'li arba'u alamatin. Oh ya, so ya. Ya, kalau bahasa Inggris so ya. So ini enggak maksudnya bahasa Inggris untuk idzan. So. Ya memang iya, jadi. Iya, jadi. Kalau bahasa kita gitu ya, bahasa pasaran kita jadi. Masuk ke bisa juga masuk ke selain itu. Bisa. Kalau iya, karena dia huruf. Huruf aja tuh, huruf yang bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fiil, bisa masuk ke huruf juga. Iya, ya, dia huruf. Oh, itu ya, ramah. Tapi idzannya beda. Dan itu juga ada syaratnya ya. Kemarin gimana ketentuannya? Dia oh iya benar, dia tidak boleh di awal, benar. Ya. Bukan, dia harus di awal ya, dia harus di awal. Jadi dia bisa menasabkan fiil mudhari apabila dia di awal ungkapan. Iya, ya betul. Jadi dia berada, dia bisa menasabkan fi'il mudhari apabila di awal ungkapan. Tapi idzan yang ini beda lah. Ini bukan idzan yang ada di sama ya? Sama-sama. Oh ya, fungsinya sama ya? Faedah idzannya. Iya, sama ya. Bentar ya. Gitu. Nah, dapat, Mas? Enggak dapat? Iya. Mas Joko, sebagai apa? Kenapa marfu, Mas Joko? Arba'u. Mubtada muakhar. Iya, mubtada muakhar. Khabar muqaddamnya? Sibul jumlah. Iya, sibul jumlah. Santai. Oh iya sama ya. Idzan sama-sama berfungsi harfu jawab wa jaza. Ya, sama-sama berfungsi itu, harfu jawab wa jaza. Nah, jadi uqad fi'lu amrin ya fi'lu amrin lidalalatihi 'ala al-talab wa qabuluhu wa qabulihi ya al-mukhatabati. Uqad itu adalah fi'il amr karena menunjukkan talab dan dapat menerima ya mukhatabah. Jadi lil fi'li arba'u alamat. Fi'il itu memiliki 4 tanda. Berdasarkan ucapan musannif. Wa hadhihi alamat minha ma yakunu lil madhi wa minha ma yakunu lil mudhari wa minha ma huwa mushtarik. Dan tanda-tanda tersebut, ya maksudnya yang 4 tanda tadi, ya 4 tanda ini dimiliki oleh fi'il tadi, di antaranya ada yang dia itu untuk madhi, dan diantaranya ada yang dia itu untuk mudhari, dan diantaranya ada yang dia itu untuk madi dan mudhari, kongsi. Ya, wa minha ma huwa mushtarik. Ya, kongsi. Fata'u ta'nisis sakina. Ya. Kemudian syarih pun memberikan penjelasannya, mana yang dia untuk madi, mana yang dia untuk mudhari, dan mana yang dia kongsi. Fata'u ta'nisis sakina, maka ta'nisis sakina takhtassu bil madi. Ini khusus untuk fi'il madhi. Jadi ta'ut ta'nisis sakinah takhtassu bil madhi. Wasin wa saufa takhtassu bil mudhari. Sin dan saufa khusus untuk mudhari. Wa qada wa hiya tadkhulu 'ala al madhi wa yakunu ma'naha at tahqiq wa tadkhulu 'ala al mudhari wa yakunu ma'naha at taqlil. Dan qad, maka dia ini masuk ke fi'il madhi yang mana maknanya untuk tahqiq, dan juga masuk ke fi'il mudhari yang mana maknanya taklil, walau terkadang lah juga maknanya untuk tahqiq. Wallahu alam. Nah, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.